Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Kita ada saat ini, apakah karena kekuatan kita? Saya rasa kita ada saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Kita dipertemukan di rumahnya yang kudus ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersaat teduh. Kita mulai. Saja Jemaat Tuhan katakan, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kaum laki-laki katakan, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib. Kaum wanita katakan, kau sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kita bersama-sama katakan, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami, aktivitas kami minggu lalu ya Tuhan. Di mana Engkau sudah berkati pekerjaan kami, studi kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami dari awal hingga akhir, kiranya nama Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Tuhan, inilah kami, walaupun pada saat ini saudara-saudara kami belum dapat hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, minggu depan saudara-saudara kami dapat berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan, terpujilah nama Tuhan. Berikanlah nama Tuhan. Come on. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya yang penuh anugerah. Satu kali kami nyatakan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja. Amin. Atas dunia, Dia menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. kami bersorak. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Katakan terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuatkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Katakan oh. Oh, oh, oh. Hancurkan gunung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Hanya musik saja. Katakan jemaat Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan berpulih. Amin. Yang Tuhan berjaya dan memberi. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia. Kami dan tolonglah kami. Pimpinlah kami dalam waktu, agar kami dapat masuk seperti yang Kau kehendaki, hingga kami dapat masuk ke kerajaan-Mu yang sempurna. Dan kepada ciptaan-Mu, Yesus Kristus kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membacakan responsoria kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 22. Ayat 1 sampai 15. Mazmur 22 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu di ayat genap, dan di ayat ke-15 kita membacakannya secara bersama-sama. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Kita bersama-sama, seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Golia Patri. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini, pelayanan kebaktian 24 Oktober 2021. Gelombang 1, khotbah Bapak LS J. Sinurat, WL Saudari Marta Gulu, doa sapaat Bapak LS Dr. Andus NPL Tobing, pemusik tim musik singer Daniel Pakpahan dan Dian Nenggolan, infokus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Petugas gelombang kedua, khotbah Bapak LS SH Sinaga, liturgis Bapak HP Silitonga, Doa sapaat Bapak LSH Silitonga SE, pemusik Bapak L Togatorop, singer Ibu R Borumarbun dan Ibu R Boruta Barat. Infokus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Warta jemaat yang pertama, pada hari ini diadakan rapat majelis LS CLS bersama dengan panitia Natal. Selesai ibadah gelombang 2, diharapkan kehadiran kita semua. Diberitahukan kepada jemaat Tuhan, mulai minggu ini persembahan ketiga diperuntukkan untuk Natal. Hari Jumat tanggal 23 Oktober 2021 diadakan ibadah P2MI di gereja masuk jam 20.00 WIB. Diharapkan kehadirannya. Diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan, bahwa pembangunan pengkeramikan ruang sekolah minggu dan rumah akan dilaksanakan bulan Januari 2022. Anggaran 100 juta sudah termasuk utang. Sementara utang yang masuk semua sesuai dengan buletin 68.300. Jadi untuk mencukupi dana tersebut kembali dibuka janji iman kita jemaat Tuhan sehingga di bulan Januari pembangunan langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya mulai sekarang. Jemaat yang ingin transfer partisipasi janji iman pembangunan dapat dikirim pada nomor rekening sudah tertera di buletin atas nama panitia pembangunan GMI. Bukti transfer dapat dikirim kepada panitia pembangunan atas nama Bapak LSJ Sinurat dan Ibu Pendeta Bungalenta Borusipayung STH. Diimbau kepada jemaat Tuhan, maraknya kembali COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh boleh duduk di bangku warna biru. Bagi yang lanjut usia apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja. Setelah selesai ibadah kita langsung pulang. Yang berulang tahun pada minggu ini ada Bapak Rudio Brahmana ST, yang kedua ada Saudari Mayak Octavia Sitinjak. Pimpinan jemaat, majelis LS, CLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90:12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dapat kita lihat di buletin kita sudah tertera. Jemaat yang memberikan ucapan syukur, yang pertama ucapan syukur dari keluarga Bapak AKPP M. Simanjuntak SH, MH dan Ibu Murstompul atas berkat kesehatan serta pertolongan Tuhan di dalam keluarga semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua ucapan syukur dari keluarga Bapak B. Batubara dan Ibu Murstompul atas pengasihan dan pertolongan Tuhan kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga ucapan syukur dari keluarga Bapak LS Dr. Andus S. Solin MA dan Ibu Dr. Anda L. Boris Tumorang untuk janji iman. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dapat kita lihat di buletin kita sudah tertera, dan juga partisipasi janji iman pembangunan gereja juga sudah tertera di buletin kita. Hari ini itu saja jemaat, warta jemaat. Kita akan mendengarkan doa sapaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, di mana Engkau Tuhan masih menyertai dan memberkati kami, di mana Tuhan Engkau telah menjaga-jagai kami dan menyertai kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, kami datang kehadiran-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu melalui puji-pujian kami, melalui dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami yang bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, masih banyak lagi Tuhan saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada pagi hari ini. Mungkin Tuhan masih dalam perjalanan, mungkin juga Tuhan dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertainya dan memberkatinya. Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di gereja kami ini. Biarlah Tuhan Kau menyertainya, memberkatinya, mencukupkan apa yang mereka perlukan, supaya mereka Tuhan lebih heran lagi untuk melayani untuk perkembangan gereja ini. Demikian juga Tuhan, singer yang melayani di gereja kami ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkatinya, supaya mereka lebih heran lagi untuk melayani-Mu. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, berkati yang melaksanakan singer ini Tuhan, melaksanakan ibadah ini, supaya mereka lebih heran lagi Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan, kami mau berdoa hamba-hamba-Mu, majelis, LS, dan seluruh pekerja yang ada di gereja ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkatinya, ikut campur dalam pekerjaannya, ikut campur dalam keluarganya Tuhan, supaya mereka tahu untuk memuji dan melayakan nama-Mu, biar mereka tahu Tuhan, supaya mereka dapat melayani-Mu dengan lebih heran lagi. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang masih kecil, biarlah Tuhan Kau memberkatinya, memberikan pertumbuhan yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang dengan baik. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami masih sekolah, bertudi Tuhan, berikan kepada anak-anak kami ini Tuhan pemikiran yang baik Tuhan, berikan buat anak-anak kami ini Tuhan semakin giat lagi bekerja Tuhan, sehingga anak-anak kami ini dapat menerima ilmu yang diberikan dalam studinya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang telah selesai sekolah Tuhan, dalam kuliahnya Tuhan, berikan kepada saudara-saudara kami ini Tuhan pekerjaan yang layak kepada saudara-saudara kami ini, sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan jodoh yang terbaik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan dapat jodohnya Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa buat orang tua kami Tuhan yang di rumah, yang di luar kota Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan yang terbaik buat orang tua kami Tuhan di masa tuanya. Biarlah Tuhan Kau selalu menyertainya, memberikan penghiburan kepada orang tua kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum mendapat keturunan. Berikan Tuhan kepada mereka Tuhan keturunan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka pergumulkan Tuhan, Engkau pasti akan mengabulkannya. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati pekerjaan kami masing-masing yang petani Tuhan, pedagang, biarlah Tuhan Kau memberkatinya, memberikan limpah rezeki pada saudara-saudara kami. Demikian juga Tuhan yang pegawai instansi pemerintah Tuhan, berikan pangkat yang terbaik kepada saudara-saudara kami Tuhan, sehingga mereka lebih heran lagi untuk memberikan yang terbaik kepada gereja-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan. Berikan kepada saudara-saudara kami ini Tuhan pekerjaan yang layak, sehingga mereka dapat memenuhi keluarganya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Jona Silitonga Tuhan. Berikan kesembuhan daripada-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang menyertainya dan memberkatinya, maka Engkau akan memberikan kesembuhan yang daripada-Mu. Berikan belas kasih-Mu Tuhan kepada anak kami ini Tuhan, berikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami memberdoa buat Bapak RB Tambun yang sedang terbaring sakit Tuhan. Berikan kepada dia Tuhan kesembuhan, berikan kepada dia Tuhan kesehatan Tuhan. Demikian juga Tuhan buat keluarganya yang menjaganya, yang merawatnya. Berikan ketabahan, berikan kesehatan Tuhan supaya keluarganya dapat merawatnya dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat konferensi agung tanggal 22 sampai 24 ini Tuhan. Biarlah Tuhan kau memberkati konferensi agung yang akan dilaksanakan ini Tuhan. Berikan kesabaran, berikan kesehatan buat yang ikut konferensi ini Tuhan, sehingga konferensi ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat pembangunan ruang sekolah minggu dan postori. Cukupkan Tuhan apa yang kami butuhkan, cukupkan Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik untuk pembangunan ruang sekolah minggu dan pastori ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur dalam bangsa dan negara kami ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik buat negara dan bangsa kami ini. Mulai dari pemerintah kami, dari presiden hingga ke bawahnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga negara kami ini dapat damai. Tuhan, kami juga mau berdoa buat rapat majelis dan panitia Natal nanti Tuhan. Berkati Tuhan rapat majelis ini Tuhan dan panitia Natal, sehingga apapun yang dibicarakan nanti dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun, yaitu Bapak Rudi O. Brahmana ST dan Maya Octavia Stinja. Berkatilah saudara-saudara kami ini, berikan kesehatan, berikan limpah rezeki, dan berikan panjang umur kepada saudara-saudara kami ini. Demikian dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang telah memberikan persepuluhannya, yaitu keluarga Bapak AKBP M. Situnjak Simanjuntak Boris Tumpul, saudara Rio Saragi, keluarga Nyonya Simurangkir Boris Torus, keluarga LS Dr. Andus NPL Tobing Boru Manurung, Nyonya Siagian Boru Panjaitan, keluarga O. Simarmata Boru Damanik, saudara Sem Simanungkalin. Berkatilah saudara-saudara kami ini yang telah memberikan persepuluhannya, berkati usahanya, berkati pekerjaannya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini akan lebih heran lagi memberikan yang terbaik kepada-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkatinya berlimpah kali lipat ganda, mulai 10 kali, 20 kali, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum memberikan persembahan persepuluhannya Tuhan. Berkati juga pekerjaannya Tuhan, berkati juga usahanya Tuhan, sehingga mereka dapat lebih heran lagi dan mengerti Tuhan dan mau memberikan persepuluhnya kepada-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat kami ini. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menyertainya dan memberkati apapun permasalahan kami, pergumulan kami. Biarlah Tuhan Kau yang turut campur dalam kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada kami, berkati dia Tuhan, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga Tuhan, keluarganya Engkau berkati, sehingga Tuhan, hamba-Mu ini semakin heran lagi untuk memimpin gereja kami ini Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan kami ini, supaya dapat digunakan lebih heran lagi untuk kemuliaan namamu. Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam namamu. Kami berdoa, terima kasih Tuhan, terlebih ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak menjadi penghalang berkat-berkat yang kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita siapkan hati kita sebelum firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Kita akan menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bereng bohong musik. Tuhan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu yang berseru. Benar ya Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Pertolongan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bukan kekuatan kami, melainkan kekuatan kehendak-Mu. Dalam hidupku, katakan sekali lagi, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar, Engkaulah harapan kami. Karena Engkau menjaga, memelihara, bahkan melindungi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari yang baik, hari yang istimewa yang Engkau percayakan kepada kami hari ini. Biar oh Bapa, boleh kami bersuka cita atas kehadiran Tuhan bersama dengan kami dalam ibadah kami. Mari, biarlah seluruh pujian kami, biarlah seluruh permohonan kami itu juga adalah juga tanda kasih daripada Tuhan yang telah nyata dalam hidup kami, dan kami juga mau menyatakan kembali kepada Tuhan. Mari Bapa, saat ini juga sebelum kami kembali dari rumah-Mu, kami mau bersama dengan kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan, menguatkan anak-anak Tuhan sehingga sekembalinya dari rumah-Mu mereka boleh mendapatkan yang terbaik untuk memimpin dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, terpuji Tuhan kita. Saya yakin jemaat Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya firman yang kita baca di dalam Alkitab ini, tetapi firman Tuhan itu juga adalah firman Tuhan yang hidup, firman yang telah kita pujikan melalui puji-pujian kita, ya, firman juga yang telah kita nyatakan dalam segala permohonan-permohonan kita, baik itu di dalam doa-doa kita. Jadi biarlah semuanya, ya, dengan pujian, dengan permohonan, bahkan firman Tuhan hari ini juga yang mau kita dengar pada saat ini benar-benar dapat menguatkan bahkan meneguhkan hati kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Ayub, ya, kalau di buletin kita di situ dia dikelang-kelangi, tapi kami berharap mari kita membaca dari kitab Ayub ini, yaitu ayat 1, ya, Ayub 1 ayat 1, dimulai ayat 1

Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu diladangnya pada empat penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Kita bersama, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan, yaitu berbicara tentang Ayub, ya, kesalehan Ayub dicoba, kesalehan Ayub dicoba. Jadi tema kita pada hari ini iman yang teruji, iman yang teruji. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat tadi dari pembacaan firman Tuhan, mungkin kita tahu juga tentang kisah atau cerita tentang Ayub, ya. Yaitu Ayub adalah disebut tadi melalui pembacaan, dia jujur, saleh dan takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan, ya. Bahkan disebut juga Ayub adalah orang yang terkaya. Orang yang terkaya di sebelah timur pada saat itu. Orang yang terkaya di sebelah timur pada saat itu. Nah, bahkan juga ini kepribadian Ayub di dalam keluarganya sebelum ya peristiwa, sebelum peristiwa penderitaan yang dialami oleh Ayub, bahkan juga ya di dalam keluarga Ayub yang kita tahu tadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan, pada waktu mereka ya berpesta atau mempersembahkan korban sekaligus mempersembahkan korban, bahkan pada saat itu juga ya Ayub mengusahakan mempersembahkan persembahan pribadi-pribadi dari anak-anak mereka. Mana tahu itu kepada Tuhan, mana tahu anak-anak mereka ada berbuat dosa ya pada minggu itu atau pada hari itu. Nah, jadi mempersembahkan korban sembelian kepada Tuhan artinya minta ampun, mana tahu. Kan begitu, ya. Jadi artinya, kalaupun ada kesalahan yang terdapat dalam diri anak-anaknya itu, supaya jangan berlarut begitu. Tuhan ampuni, Tuhan beri pengampunan kepada anak-anaknya. Nah, hal ini juga dilakukan, dikerjakan oleh Ayub. Jadi bukan hanya pribadinya, juga di dalam keluarganya. Nah, di dalam keluarganya. Jadi makanya boleh ya kita sebut tadi di sini, dia adalah jujur, dia adalah orang saleh. Nah, kata saleh ini enggak sembarangan. Ya, saleh. Jujur, takut, tulus. Ya, kepada Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan Ayub senantiasa. Dia tidak pernah mengutuki Allah, bahkan tadi dia melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mana tahu mereka ada mengatakan atau berbicara ya yang kotor, yang sombong, yang membuat tersinggung orang, atau yang membuat ya orang sakit hati. Jauh sebelumnya Ayub ini berpikir ya dan mempersembahkan secara khusus persembahan anak-anaknya. Artinya, oh mana tahu kamu salah, minta ampun kepada Tuhan. Begitu. Nah, hal ini dilakukan Ayub senantiasa. Nah, namun jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kalau Ayub sudah mengalami kehidupan seperti itu, bahkan ya dari segala sesuatunya tadi kita lihat, dari praktek komunikasi hubungan baik keluarga dan anak-anaknya begitu luar biasa terhadap Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa? Kan gitu. Mengapa ia mengalami penderitaan? Ia menerima menerima penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ini perbincangan. Karena memang jujur aja jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus mulai ayat 6 ini ya sampai ayat 12 ini, segala sesuatu yang mendatangkan baik penderitaan, baik siksaan, ya, baik yang membingungkan hati kita, itu semuanya memang adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Pekerjaan-pekerjaan iblis yang selalu menggoncang iman kita, kepercayaan kita. Ini kita lihat tadi ada dialog antara Tuhan dengan iblis tentang Ayub. Ya. Karena memang dari awal itu sering kita berbicara iblis. Ya. Iblis masuk. Iblis mau merayu orang yang bersenang-senang. Yang hidupnya sempurna, yang hidupnya taat. Kalau tidak taat ngapain? Udah temanku, udah sahabatku, pikirnya kan begitu. Nah, bukankah ini juga yang dialami oleh Ayub? Di saat dia bersenang-senang, di saat dia saleh, di saat komunikasinya kepada Tuhan begitu luar biasa, bahkan anak-anaknya tadi. Tetapi pada saat itu juga tantangan dan pencobaan itu dialami oleh Ayub sendiri. Nah, kita lihat ya. Kalau kita baca semua ayat ini, baik ayat lanjutannya, apa yang terjadi yang kita lihat, segala yang di atau ada pada Ayub, bahkan tadi disebut di sini berapa ratus itu ekor, ya, di sini orang itu saleh. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan anak perempuan berarti 10. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 dan lain sebagainya kita baca tadi. Ternyata semua apa yang ada padanya hancur, punah semua dengan cara tadi kita sudah membaca. Ya, trik-trik dari iblis untuk melakukan, menjatuhkan Ayub. Semua hancur, semua punah. Ya. Anaknya juga, anak yang ia kasihi, yang tadi, yang ia sanjung, yang selalu diperhadapkan kepada Tuhan, memberi korban sembelihan kepada Tuhan, itu juga mati. Demikian juga kekayaannya tadi, baik ternak, rumahnya juga, termasuk dirinya juga. Nah, termasuk dirinya juga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita melihat tadi, apakah setelah peristiwa yang ia hadapi, penderitaan yang ia hadapi, ya, yang tadi begitu bersenang-senang, bersuka cita, akhirnya datang musibah yang luar biasa yang menghanguskan seluruh kepunyaan bahkan dirinya sendiri juga. Apakah tindakan Ayub dengan tantangan dan pencobaan yang datang dalam hidupnya? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada umumnya ya, apabila manusia menghadapi hal seperti ini, itu selalu ada dua jawabannya. Satu, memang ada semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi ada memang sama sekali menjauhi Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan kepada tantangan apa yang dialami oleh Ayub sendiri. Apakah dengan hadirnya pencobaan, tantangan, musibah itu yang menimpa diri keluarganya atau seluruh harta miliknya, kekayaannya, ia meninggalkan Tuhan? Atau ia semakin mendekat kepada Tuhan? Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ternyata Ayub justru semakin mendekat, justru semakin mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, itu tadi ada disebut di situ, ya, bahwa ia menerima ujian, ia menerima tantangan, ia menerima penderitaan itu. Ia imani dalam hidupnya, pasti itu sepengetahuan daripada Tuhan. Ya. Dengan respon yang bagaimana? Mematangkan pemikirannya, menguatkan hidupnya. Sehingga tadi kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia alami, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Ia tetap menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, ia tidak berbuat dosa. Yang ketiga, ia tidak menuduh yang tidak-tidak, yang tidak patut daripada Tuhan. Seogianya apa yang timbul? Dia pasti menuduh, kan begitu. Tuhan, aku kan sudah saleh, aku sudah takut. Setiap perbuatan anakku, mana tahu mereka salah. Saya sudah memberikan korban persembahan, korban syukur kepadamu. Seharusnya dia mengutuki, kan begitu. Namun jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit pun, bahkan satu kalimat yang keluar dari mulut Ayub untuk mengutuki Tuhan atau kita sebut dosa, tidak ada satu pun, satu kalimat pun enggak ada. Justru ia tetap, ya, menyembah kepada Tuhan. Nah, dalam hal inilah juga baik pihak keluarga termasuk istrinya sendiri, apanya si Ayub ini? Ya, mungkin istrinya, bagaimana suamiku ini? Bukankah semua, ya, peristiwa ini, semua penderitaan sudah kamu alami, bahkan dirimu sendiri, kutukilah Tuhanmu. Tinggalkanlah Tuhanmu, baik dari teman-temannya sendiri. Namun jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebagaimana tadi kami katakan, satu kalimat pun tidak ada pengutukan yang datang dari mulut dari Ayub. Tapi apa yang dia katakan? Justru tetap terpujilah nama Tuhan, luar biasa. Hancur, punah semua, bahkan dirinya sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Jadi boleh, ya, kita sebut pada hari ini, tetap bersyukur walaupun dalam situasi apapun. Itulah yang sering kita ucapkan melalui firman Tuhan. Harus tetap senantiasa mengucapkan syukur dalam segala hal apapun. Kalau memang menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, bahwa Tuhan kita itu hebat, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Mari kita uji keluar biasaan Tuhan terhadap diri kita. Jangan kita hanya mengatakan, Allahku hebat, luar biasa. Tapi enggak pernah kita menguji keluar biasaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, pada saat aku terpuruk, Tuhan, apakah kamu memang luar biasa hebat atas diriku? Ayo buktikan sendiri ini dalam hidupnya, bukan hanya dengan kata-kata. Itu terbukti, seluruh kekayaannya punah. Ya, kita baca, kita sudah tahu cerita Ayub, kan begitu. Dia mau menyaksikan kehebatan Allah itu dalam hidupnya. Apakah dia hebat untuk menolong dirinya, membantu dirinya? Ternyata hebat dan luar biasa. Hebatnya bagaimana? Setelah semua dilalui oleh Ayub, penderitaan yang kita sebut tadi, apa yang didapatkan kembali? Ya, dua kali lipat. Yang punah, yang hancur, baik kekayaan, baik anak, atau semua, dua kali lipat itu dikembalikan oleh Tuhan, atau Tuhan memberi kepada Ayub sendiri, ya, yang dahulunya ya punah, tetapi karena kesetiaan Ayub, karena kesabaran Ayub, lalu Tuhan mengembalikan, ya, yaitu dua kali lipat. Kalau kita baca di Ayub 42 itu, keadaan Ayub dipulihkan, luar biasa. Keadaan Ayub dipulihkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, ya, ayat 10, ya, Ayub 42 pasal ayat 10. Pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama. Ya, kalau kita baca selanjutnya, dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, dan selanjutnya lebih daripada di dalam hidupnya yang dahulu, ia mendapat 14.000 ekor kambing berlipat ganda, seperti apa yang tertulis tadi di sini. Kalau dia 200 berarti 400, kan begitu. 500 berarti 1 juta. Ya kan? Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa cerita Ayub ini kita semua tahu. Namun hari ini firman ini mengingatkan kepada kita, kalau Ayub tadi penderitaan yang begitu luar biasa yang menghancurkan kehidupannya, bahkan diri sendiri, tapi kita ingat kesetiaannya itu. Jadi jangan kita berpikir, saya sudah rajin, saya sudah bersaat teduh, berdoa, bahkan setiap pagi, setiap sore, dan lain sebagainya. Saya sudah berkomunikasi. Mengapa begini terjadi? Gambaran atau pelajaran yang kita ambil dari kisah Ayub pada hari ini. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bagi orang-orang yang setia dan taat tidak lagi mendapat tantangan, tidak lagi mendapat cobaan. Itu tidak pernah janji Tuhan. Ya, tetapi janji Tuhan apabila kita menghadapi tantangan dan cobaan, ya, berserahlah kepada Tuhan sebagaimana tadi apa yang dialami oleh Ayub sendiri. Dia tidak pernah putus asa sekalipun, istrinya sekalipun, sahabat-sahabatnya. Dia tidak pernah, ya, berputus asa. Karena ia tahu, ya, karena ia tahu pasti Tuhan tidak meninggalkan saya. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika Ayub diuji, ya, ia akan timbul seperti emas. Kalau kita baca tadi di ayat 2, pasal 23 ayat 10. Ia timbul seperti emas setelah ia diuji. Mengapa disebut seperti emas tadi? Ia lagi kan ditempa, ya, dipukul, dihajar, kan begitu. Tapi setelah, ya, ia tahan ditempa, dibentuk, akhirnya sangat berharga dan luar biasa. Luar biasanya tadi berlipat ganda Tuhan berikan kepada Ayub. Ya, Tuhan berikan kepada Ayub. Ya, Tuhan berikan kepada Ayub. Jadi bagi Ayub, Allah itu adalah Allah pembelanya. Allah pembelanya, Allah yang melindungi dia dari olokan, dari ocehan yang bertubi-tubi dari sahabat, baik dari keluarganya, ya. Tapi Tuhanlah pembelanya. Ya, Tuhanlah pembelanya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Allah. Bahkan tadi satu kalimat pun tidak ada perkataan untuk menimbulkan dosa untuk Tuhan, tidak ada. Tapi semuanya sebagaimana dari awal tadi, benar-benar saleh dan jujur. Ya, saleh dan jujur. Nah, penderitaan yang dialami oleh Ayub itu adalah juga alat uji imannya sendiri. Jadi kadang-kadang juga kepada kita jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, penderitaan itu juga datang kepada kita. Penderitaan di sini ya bukan seperti Mungkin apa yang dialami Ayub, mungkin dari keuangan, kesulitan, sakit penyakit juga, atau hal-hal yang lain. Itu juga merupakan salah satu penderitaan. Tapi ingat, saat kita juga mengalami hal itu, ingat, hanya satu yang kita pelajari, yang dapatkan melalui firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tapi jadikanlah Tuhan menjadi pembela kita, jadikanlah Tuhan menjadi sahabat kita dan menolong kita, ya, dan menolong kita. Sebagaimana firman Tuhan di 2 Korintus, ya, 2 Korintus 12 dikatakan ayat 9, kata Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna di dalam hidupku. Paulus alami itu. Justru di dalam penderitaan, di dalam kelemahannya lah kuasa Allah nyata di dalam hidupnya, sempurna di dalam hidupnya. Jadi penderitaan yang dialami oleh Paulus itu juga lah, ya, melalui penderitaan itu Tuhan sempurnakan dia. Demikian juga Ayub. Di dalam kelemahan, di dalam penderitaannya lah kuasa Allah nyata di dalam kehidupan, ya, Ayub, dan hidupnya disempurnakan oleh Allah. Akhirnya kita melihat tadi, berlipat-lipat dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kami yakin dan percaya kepada kita jemaat Tuhan, pasti kita punya penderitaan, apalagi pada situasi kita ini, jangan kita lengah, yaitu tetap, ya, kita saling mengingatkan, walaupun mungkin menurutkan ya sudah agak ringan atau sudah mulai, tapi mari tetap, ini merupakan penderitaan bagi kita, jangan kita lengah, ingat, jangan kita lemah, ya, harus kita ingat sebelum nanti kita melihat benar-benar sudah pulih, kan begitu, harus kita ingat ini merupakan tantangan dan cobaan bagi hidup kita. Namun satu hal tadi, mari kita ingat, biarlah Tuhan tetap pembela kita dimanapun, kemanapun kita melangkah, ya. Jadi di balik penderitaan tadi ada rencana Allah, rencana yang indah. Sebagaimana indah rencanamu Tuhan, itu pengalaman hidup, kan begitu. Indah rencana Tuhan, walaupun suka dan duka, tapi semuanya indah. Di balik penderitaan tadi ada sukacita. Jadi di balik penderitaan ada rencana Allah, rencana yang indah. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang memegang kendali di dalam hidup kita. Sama seperti Ayub tadi. Hanya Tuhan yang memegang kendali di dalam hidup kita. Biarlah dia mengendalikan apa yang kita alami. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Sebagaimana tadi digambarkan di Ayub 23 itu, ya, seperti emas. Jadi hidup kita harus dimurnikan seperti emas. Bagaimana supaya emas itu murni? Ya, bukan digali atau ditambang begitu dapat, ya, belum indah, kan begitu. Tapi diolah, dipahat atau dan lain sebagainya sehingga menjadi dimurnikan dan menjadi indah. Demikian juga, ya, hidup kita digambarkan seperti itu. Maka kita sangat berharga. Artinya tadi diolah, dibentuk, dibakar, artinya supaya kita kuat dan tahan. Jadi kita adalah yang orang yang sangat berharga. Jadi penderitaan yang kita alami pada saat ini, mungkin apa yang dialami Ayub, mari kita juga belajar kepada satu, untuk mendisiplinkan diri kita untuk setia kepada Tuhan. Amin. Untuk mendisiplinkan diri kita untuk setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua, sebagai alat pembentukan untuk menyingkirkan yang tidak berguna dalam hidup kita. Mungkin adanya ego, mungkin adanya kesombongan, mari kita singkirkan, ya kan? Itu. Yang ketiga, sebagai alat untuk pembentukan diri kita supaya tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jadi kami percaya di minggu ini mari kita mau berharap dan hanya bergantung kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita tadi, ya pasti tidak separah apa yang dialami Ayub. Tapi kita lihat tadi apa yang dialami Ayub. Di balik penderitaan ada berkat-berkat yang luar biasa. Ya, ada sukacita yang luar biasa yang diperoleh oleh Ayub. Dengan catatan tadi bagaimana? Ia tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan sebagaimana bahwa Tuhanlah pembelanya. Bahwa Tuhanlah pembelanya, bahwa Tuhanlah menjaga dirinya. Jadi kami percaya di minggu ini Tuhan memberkati kita dalam situasi baik penderitaan atau apa yang kita alami. Ya pasti kita punya penderitaan, pergumulan. Pergumulan besar atau kecil pasti, baik keluarga. Tapi kami yakin minggu ini firman ini menjadi kekuatan bagi kita sebagaimana Ayub. Dia tidak bergantung pada dirinya, tidak bergantung pada keluarganya, tidak bergantung pada sahabatnya. Tapi ia bergantung kepada Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan dengan situasi dan kondisi apa yang kita alami pada saat ini. Hanya Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya firman-Mu luar biasa mengingatkan kami bahwa tidak luput dari segala cobaan dan tantangan. Baik itu oh Bapa, sakit penyakit, sulitnya ekonomi, mungkin sulitnya beradaptasi baik antara keluarga, suami istri atau anak-anak termasuk famili. Demikian juga pergumulan mungkin tantangan yang datangnya dari luar keluarga kami. Baik juga di dalam persekutuan kami, di dalam pekerjaan kami atau dimanapun. Kami percaya Tuhan adalah pembela kami, Tuhan adalah menolong kami, Tuhan adalah mempersatukan kami. Sehingga anak-anak Tuhan tidak mengandalkan diri sendiri, tapi anak-anak Tuhan benar-benar mengandalkan Tuhan yang hebat dan yang luar biasa itu. Yang selalu menolong dan memberkati, bahkan mengembalikan, memulihkan, berlipat-lipat mungkin apa yang kami sudah alami yang lalu. Pemulihan kesembuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan pemikiran, pemulihan kebersamaan, kesatuan antara keluarga satu dengan yang lainnya. Pemulihan semua oh Bapa, apalagi di zaman pandemi ini. Banyak yang tidak lagi kami dapatkan sebagaimana pada masa-masa yang lalu. Ini juga tantangan, baik secara ekonomi oh Bapa yang baik, pekerjaan juga. Kami percaya hari ini sebagaimana apa yang dialami oleh Ayub, Engkau tidak membiarkan dia jatuh, Engkau tidak membiarkan dia juga terpuruk, bahkan mati di dalam penderitaannya. Tetapi hari ini hebat dan luar biasa, kasih-Mu telah nyata bagi Ayub, kasih-Mu juga telah nyata dan ajaib bagi kami anak-anak Tuhan pada hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, yang punya penderitaan, yang punya pergumulan yang luar biasa, mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pendamping kami, menolong kami. Terima kasih Bapa. Sekembalinya dari rumah-Mu yang kudus ini, biarlah anak-anak Tuhan boleh bersuka cita melakukan aktivitas mereka bersama-sama dengan keluarga atau dimanapun mereka melakukan aktivitas mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan setelah itu kita menyanyikan doksologi. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dalam penderitaan dan tantangan yang kita hadapi sebagaimana Ayub. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian ia sujud dan ia menyembah katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi kita semua, Tuhan berkati. Shalom.